Orang dah semayang ni jangan awak natu. Tak boleh. Ha. Anak kita perempuan tu amanah Allah di muka bumi. Amanah. Kalau kita nikah dengan orang tak semayang, pecah amanah. Pecah mana? Kau raja ba'il. Ni boleh anak puan dia, orang lelaki tak semayang, minta bui. Tongong punya tok tua. Ha. Bila tak semayang, musuh Allah, musuh para nabi, musuh orang beriman, ada taket masuk neraka. Mana boleh buat natu? Orang ada taket neraka buat natu, tak kebengong. Ha. Kalau semayang, tak tutup arak, boleh tahan kira lagi. Nah, boleh tahan kira pasal ada tiang. Ni tak ada tiang. Nah, haji ada hal lain dia berat nanang. Esok pergi di rumah tuan rumah. Tuan tukang kata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, tukang rumah." "Oh, dah apa?" "Dah janji hari ni kan nak diri rumah." "Oh, tuan haji dah. Hari ni ni balik-balik. Nah, mana awak-awak tu? Awak ada sebang mari nak diri tiang." Nah, maka tu tukang kata, "Mana tiang ni?" "Eh, kita tak buat tiang ni. Pak Ji kata, kita buat tak dulu." Nak buah atak dulu, tiang tak, nak buah atak dulu. Tukang kata, "Haji ni kalau dok pi kuda, isap gang." Itu pentingnya semayang, tiang agama. Nampak? "Waman tarakaha pakot hadamad ni." Siapa tinggal semayang, dia rombok agama ni. Orang kalau rombok rumah, kita marah dah. Kalau rombok agama? Ha. Orang rombok rumah kita marah tak? Marah dah, tak rombok agama ni. Orang tak semayang rombok agama. Tak boleh nikah. Walaupun dalam kitab fiqh kata sah nikah orang tak semayang, tapi jangan win nikah. Siapa nikahkan anaknya dengan orang yang tak semayang, dia putus silaturahim. Berdosa besar. Ha. Kerana orang ni teruk daripada anjing, dia buat natu. Jangan main tak semayang. Tak semayang ni wajib. Parlimen tu kena akad tangan belaka, kena hukum. Kena ada akta jenayah. Sebagainya dalam kitab-kitab syarak, orang tak semayang ada hudud. Tapi kita dalam Malaysia, orang tak semayang tak jadi jenayah. Sebab tu kita sekarang nak nampak jenayah jahatnya, orang pok bank jahat. Nah, orang ragu jahat, padahal ragu tu potong tangan kanan, kaki kiri. Tak semayang, potong kepala, mampu keras tu. Tapi dari kerana didikan penjajah, nah, kepada pemerintah, buah-buah penjajah pula disemai ke atas kepala otak rakyat, kita tak nampak sekarang meninggalkan solat sebagai satu jenayah besar. Kita nampak curi puyuk tu jahat. Nah, curi buah pelang. Nah, dah semayang tok teng bisa sekali. Kerana dia telah buang agamanya dalam laut Cina Selatan. Nah, pengatin dah semayang renci hai mau. Oh, aduh, masa nikah. Cik, mari seorang. Nanti depan. Mu tak semayang, aico. Ke mana? Ajar muka dia, mendidik orang. Nah, ada pula air mawar. Air mawar ni menghormati orang. Kita rendih benda yang berwangi. Hormat guana ni musuh Allah. Ha. Malaikat tanya, "Masalaka kum fi saqar?" Bapa yang mu duduk dalam api yang menggelegak ni? Puak-puak duduk dalam api jawab, "Kami tak rogorang. Kami tak main judi. Kami tak rombok sejik. Kami bukan maknanya sek makan darah haram. Jarum jet heroin tak rajin tengok. Faham? Ha, tapi kami golongan yang tak semayang. Duduk dalam api. Dah apa-apa nak pergi renji dengan air mawar ni. Sek neraka saka tu duduk sanding tu. Bahan tengok gas madang api ya. Bongkong itu. Tahun ke. Nah. Ha. Silat ni. Ting-tak-ting-tak-ting-tak-ting-tak-ting-tak-ting-tak-ting-tak-ting. La ilah Allah. Bahan lalu mengating. Tak mayang lah. Kapau. Nah. Ajar ni. Mana bahan aku? Mudah semayang. Mudah semayang tak ada teruk. Tak ada tari dah. Bahan lalu. Nah. Ha, baru cerdik ni. Tak boleh-boleh ada renji. Nih, Tok Imam pun satu harap bodoh tu kakak ni kau. Nah, dah tahu dah semayang. Kabar ke dia? Mu tak semayang, mu nak jadi tok laki orang kau ni. Nah, ni aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tu bukan terima nikah aja, terima dosa. Mana aku tanggunglah segala dosa isteri ku mula pada saat sekarang. Nampak? Siang dan malam, 24 jam sehari aku tanggung dosa bini aku. Tu kan jawab nikah. Tak imam nak derah. Nah, akak nikah. Bau. Nah, tak dang, dah nak makan. Ni akak duduk mulut. Tak kejar terik tu, tak kena pula. Kubang keriang pula, seti ni. Akak nikah. Pak terik pun. Pak terik nikah lepas so. Dulu kalau nikah, kita dah nak makan si inyok dengan Tok Imam juga nikah. Pasal apa tak gaduh. Nak baca khutubah panjang. Tanya gitu gini, rukun Islam, rukun syahadah, rukun imam. Tanya dulu. Nak suruh maknanya baca Fatihah. Suruh baca doa iftitah sekali. Nak lepas akad nikah apa segala dan sembang dengan Tok Imam. Neh? Maknanya Tok Imam sekali tu ya pasal. Lening pak terik. Dah kata baru sekali. Nah, panji sekali, kubang keriang kali, lepak tak masih putih pula sekali. Dah, memang gaduh hal lepas so. Nah, lepas kau kita panggil Tok Imam main makan. Akak duk mulut ni. Budak tengah berlama potong zoom. Jadi dak dah nak kabar nak tanya hukum. Jadi akhirnya pengati pasal kau bodoh. Dak reti benda ha. Nah, ini kabar tanggungjawab ni. Mu akak nikah ni, mu senyum-senyum lah. Mu tanggung dosa ni. Esok pok dia bagi atur anak dia, mu nyambut dah tamking. Wajib tanggung dosa tau. Nampak? Bila keluar atas daripada rumah ni, seorang rambut satu dosa. Dua orang rambut dua dosa. Kabar gitu kak nikah? Tak.